Sallallahu alaihi Muhammad. Ku menangis bila ingat wajahmu, ayah, ku sangat merindukanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua jasa-jasamu. ingat wajahmu. Ayah, ku sangat merindukanmu. Selamanya kau ku kenal.